Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa irdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah, fa insyaallah taala di kesempatan siang hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yang merupakan penjelasan ringkas terhadap kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab yang kelima yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, babu tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, bab tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah, di mana di akhir bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala beliau mengatakan wa syarraha hadhihi tarjamah ma ba'daha minal abwab, dan akan menjelaskan dari apa yang dimaksud atau yang dimaukan dari bab ini bab-bab setelahnya yang akan beliau sebutkan. Jadi ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di siang hari ini dan seterusnya kita akan membaca bab demi bab yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, yang merupakan perincian dari apa yang dimaksud oleh beliau rahimahullah taala pada bab yang kelima. Jadi kemarin kita telah membahas bagaimana di bab kelima tersebut beliau rahimahullah taala menekankan tentang makna dari kalimat tauhid, makna dari syahadat alla ilaha illallah. Demikian juga konsekuensi-konsekuensinya. Termasuk salah satu konsekuensi dari menetapkan kalimat tauhid adalah dengan kita meninggalkan segala sesuatu yang bisa mengantarkan kita terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, dimulai dari bab yang keenam ini sampai nanti bab yang terakhir, beliau akan menyebutkan setiap satu bab pembahasan yang menyebutkan beberapa perkara. Jika seorang terjatuh di dalamnya, maka dia terjatuh di dalam bagian dari kesyirikan. Tayyib. Kata beliau rahimahullah taala, babun minasyirki lubsul halqah wal khayt wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Termasuk dari kesyirikan adalah seorang itu memakai halqah. Halqah adalah segala sesuatu yang dilingkarkan di tubuh, baik itu di tangan, di kaki maupun di anggota badan yang lain. Itu halqah. Wal khayt, atau dia mengaitkan benang di tubuhnya. Wa nahwihima, dan yang selain dari keduanya. Barang-barang apapun yang dipakai di badannya li raf'il bala'i aw daf'ihi, untuk tujuan mengangkat bala, mengobati, menyembuhkan sesuatu. Aw daf'ihi ay daf'il bala, atau menolak sesuatu kemudaratan yang dia khawatirkan. Jadi di dalam bab ini beliau akan menyebutkan ketika seorang memakai barang apapun itu, entah yang digantungkan, entah yang digelangkan, atau dalam bentuk macam-macam, tetapi tujuannya benda-benda tersebut dia gunakan, dia pakai adalah untuk mengangkat penyakit barangkali yang dia derita, atau dengan tujuan dafa, tindakan preventif supaya tidak ada kemudharatan penyakit atau gangguan yang bisa sampai ke kepada dirinya. Nah, ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Beliau menyebutkan dengan ungkapan minasyirki. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya perbuatan-perbuatan tersebut termasuk salah satu dari bagian kesyirikan. Disebutkan oleh para ulama bahwa min di sini adalah min li tab'id. Min sebagai pembagian. Maksudnya ada di antara barang-barang yang dipakai oleh seseorang dengan tujuan tadi yang dapat menjatuhkan dia ke dalam syirik asghar, bahkan bisa menjatuhkan dia ke dalam syirik akbar. Tayyib. Ini bab yang keenam. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid. Hubungan antara bab yang beliau tulis ini dengan kitab tauhid. Kata beliau hafizahullah, annahu yatadhammanu dzikra syai'in mimma yudaddu tauhid. Bab ini mengandung penyebutan tentang syai' yang dimaksud di sini adalah al-adillah. Penyebutan dalil-dalil mimma yudaddu at-tauhid yang merupakan lawan dari tauhid. Wa huwa iltimasu raf'id dzur, yaitu sesuatu itu adalah ketika seorang itu mengambil satu barang untuk mengangkat sebuah penyakit, au daf'ihi atau untuk menolak penyakit, min ghairillah, tapi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya hatinya tergantung pada barang-barang yang dia pakai, pada gelang yang dia pakai, pada kalung yang dia pakai, atau pada benda-benda yang dia bawa. Lit tahdhiri minhu, tujuannya adalah agar seseorang itu benar-benar berhati-hati dari memakai barang-barang yang demikian itu tadi. Fa inna tauhida yu'rafu bi diddihi, karena tauhid itu akan bisa dikenali dengan baik jika seorang mengenali lawan dari tauhid. Lihat ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, lima bab yang kita bahas kemarin hanya setebal ini. Beliau menyebutkan tentang makna tauhid, tentang keutamaan tauhid, tentang kewajiban seorang untuk bertauhid, kemudian tentang konsekuensi dari bertauhid. Tapi di bab-bab yang berikutnya, bab ke-6 sampai bab yang ke-42 atau 43, beliau rincikan perkara-perkara apa saja yang menjadi lawan dari tauhid. Jadi tidak cukup seorang itu hanya mengetahui tauhid saja. Karena bisa jadi ada banyak perkara yang dia tidak tahu bahwa perkara-perkara tersebut merupakan perkara yang bisa membatalkan tauhidnya atau mengurangi kesempurnaan tauhidnya, tapi dia lakukan. Oleh karena itu penting untuk mengetahui apa saja perkara-perkara yang menjadi lawan tauhid, yang ketika seorang terjatuh di dalamnya bisa mengurangi kualitas tauhid seseorang atau bahkan bisa membatalkan, menghapuskan tauhid dari hati seseorang, meskipun dia mengucapkannya, meskipun dia beramal dengannya, maksudnya meskipun dia beribadah berlandaskan tauhid itu, tapi rusak tauhidnya dikarenakan melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan pembatal tauhid. Tayyib. Kemudian disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala dalil yang pertama. Makna bab mafhum ya. Jadi di sini akan dibahas tentang benda-benda yang dikaitkan di tubuh atau yang dipakai oleh seseorang untuk tujuan mengobati penyakit atau mencegah penyakit. Dalil yang pertama kata beliau rahimahullah, wa qaulillahi taala, firman Allah Subhanahu wa taala, surat Az-Zumar ayat ke-38. Apa ayat? In aradani Allahu bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurrihi aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Katakanlah hai Muhammad, afara'aitum maksudnya akhbiruni, coba kabarkan kepadaku. Tapi ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah adalah bentuk tafsir dengan tafsirul lazim. mentafsirkan satu kata dengan kelazimannya atau dengan kata lain. Karena kalau lafadz Al-Qur'annya afara'aitum, tidakkah kalian melihat? Tapi para ulama mentafsirkan akhbiruni, kabarkan kepadaku. Maksudnya apa? Orang yang benar-benar melihat tentu dia akan bisa mengabarkan dengan baik. Nah, Allah menantang di sini. Katakan hai Muhammad kepada mereka, coba kabarkan kepadaku. Ma tad'una min dunillah ay ma tas'alunahu jalbal khair wa daf'ad dhar min dunillah. Segala sesuatu yang kalian seru selain Allah itu, yang kalian harapkan manfaatnya selain Allah itu, yang kalian inginkan dia bisa menolak sesuatu selain Allah itu, in aradani Allahu bidhurrin, jikalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menimpakan satu kemudharatan kepada diriku, hal hunna kashifatu dhurrihi, apakah segala sesuatu yang kalian seru itu bisa mencabut mara bahaya itu dari diriku? Kalau Allah menetapkan aku mengidap satu penyakit tertentu, bisakah mereka mengambil, mencabut penyakit tersebut? Au aradani bi rahmatin, atau kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mencurahkan rahmat kepada diriku, hal hunna mumsikatu rahmati, apakah mereka yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala itu mampu untuk menahan rahmat Allah itu, jangan sampai tercurah kepada diriku? Mampu kan? Di sini pertanyaan. Tapi kata para ulama, pertanyaan di sini antara dua maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang pertama adalah untuk memperjelas, apakah benar-benar sesuatu yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala itu mampu untuk melakukan tadi, menolak apa yang Allah tetapkan? Kalau Allah tetapkan kejelekan, dia bisa menghapuskan kejelekan itu. Kalau Allah tetapkan rahmat atas seseorang, dia bisa menghalangi rahmat Allah itu. Ini makna pertanyaan yang pertama. Makna yang pertanyaan yang kedua adalah di sini lil ingkar. Allah bertanya tapi untuk mengingkari. Yaitu segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang bisa menghalangi ketetapan Allah. Jika Allah menetapkan fulan terjadi padanya satu kemudharatan, maka akan terjadi. Tidak ada satupun yang bisa mencabut mudharat tersebut. Demikian juga rahmat, jika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan, mencurahkannya kepada seseorang, tidak ada satu makhluk pun yang bisa mencegah rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Qul hasbiyallah, katakanlah hai Muhammad, cukup bagiku Allah. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, alaihi yatawakkalul mutawakkilun, kepada Allah lah hendaknya bertawakal orang-orang yang bertawakal, hendaknya menyerahkan diri dengan sebenar-benarnya orang-orang yang memang ingin menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang benar-benar ingin tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ma'asyul ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ketika tawakal seseorang itu kuat, dia hanya akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin dia menggantungkan urusannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu zat yang menetapkan kebaikan dan keburukan adalah Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghalangi kebaikan dan keburukan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi dia serahkan urusannya semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan apa yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga disampaikan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabarkan tentang bagaimana Hud alaihi salatu wassalam ketika berdakwah kepada kaumnya. Ketika kaumnya mengatakan kepada Hud, qalu ya Hudu ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlika wa ma nahnu laka bi mu'minin. Wahai Hud, ma ji'tana bi bayyinah, engkau belum membawa bayyinah, bukti yang jelas bahwa engkau adalah Rasul Allah, bukti yang jelas tentang apa yang engkau dakwahkan itu, dakwah tauhid yang dibawa oleh Hud kepada mereka. Wa ma nahnu bi tariki alihatina, dan ketahuilah kami tidak akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami, kata mereka. An qawlika wa ma nahnu laka bi mu'minin, kami tidak akan meninggalkan sesembahan-sesembahan itu hanya sebab ucapan kamu. Dan kami tidak akan pernah mengikuti engkau. Kami tidak akan pernah percaya kepada engkau. Ini Hud alaihi salatu wassalam ketika berdakwah. Sampai di situ cukup? Tidak. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya kita lihat kalimat ini saja, ini kalimat yang sungguh menyakitkan. Barangkali belum tentu ketika kalimat seperti ini diucapkan kepada kita yang memberikan nasihat kepada saudara kita, menyampaikan kebenaran kepada saudara kita, diucapkan kalimat-kalimat itu, belum tentu kita bisa sabar. Kebanyakan kita ketika memberikan nasihat, kemudian seorang yang kita nasihati itu mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak enak untuk didengar, mengeluarkan celaan-celaan, apa yang akan kita lakukan? Kebanyakan kita mudah langsung sakit hati. Diberikan nasihat tidak mau menerima nasihat. Ini Hud Nabi Allah Subhanahu wa taala dicaci dengan demikian. Lebih menyakitkan daripada itu di ayat yang setelahnya. Mereka mengatakan innaqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu. Kami tidak berpandangan melainkan ataraka ba'du alihatina bisu. Ataraka bi makna asaba. Kami tidak berpandangan dan kami tidak akan mengucapkan apa yang kamu ucapkan itu adalah sebab gila yang ada pada dirimu. I'taraka ba'du alihatina, yang telah diperbuat oleh sebagian Tuhan-Tuhan kami. Jadi Tuhan-Tuhan kami, sesembahan-sesembahan kami itu telah menjadikan engkau gila. Jadi engkau mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak jelas. Dakwah ini, dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dakwah Nabi Hud alaihi salatu wassalam, dianggap oleh mereka bahwa Hud mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak jelas, bahwa Hud adalah orang gila. Kenapa? Sebab dia menentang sesembahan-sesembahan mereka. Akhirnya sesembahan-sesembahan mereka itulah yang menimpakan penyakit gila itu kepada Hud. Tapi apa kata Hud alaihi salatu wassalam? Kalimat-kalimat itu tadi hanya dijawab dengan kalimat tauhid. Dijawab dengan kualitas tauhid yang ada pada hatinya. Kata Hud alaihi salatu wassalam, qala inni ushidullah. Aku bersaksi atas Allah Subhanahu wa taala, ai ushidullah alayya. Aku bersaksi atas Allah Subhanahu wa taala untuk diriku, untuk dakwah yang aku bawa ini. Wa asyhadu anni bari'un mimma tusyrikun. Dan persaksikanlah oleh kalian bahwa aku berlepas diri apa yang kalian lakukan dari kesyirikan itu. Min dunihi fakiduni jami'an tsumma la tunzirun. Aku berlepas diri dari semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang kalian sembah itu. Fakiduni jami'an tsumma la tunzirun, kata Hud alaihi salatu wasallam. Kalau memang kalian katakan aku gila sebab sesembahan-sesembahan kalian, fakiduni. Kalau begitu sekarang cobalah buat makar dan tipu daya untuk membinasakan aku. Jami'an, kalian semua lakukanlah. Bagaimana caranya untuk membinasakan aku? Tsumma la tunzirun, ay la tumhiluni. Jangan kalian menunggu waktu. Sekarang kalau bisa kalian lakukan sesuatu yang bisa membinasakan aku, binasakanlah. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbakum. Aku bertawakal, menyerahkan urusanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbku dan Rabb kalian, bukan sesembahan-sesembahan itu. Besar tawakal Hud alaihi salatu wassalam. Besar rasa pasrah dirinya Hud alaihi salatu wassalam. Tayyib. Kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala terhadap ayat ini. Kata beliau hafizahullah, al-ma'na al-ijmaliyu lil ayah, makna secara umum dari ayat ini. Qala ya'murullahu nabiyahu Muhammadan an yas'ala al-musyrikina su'ala inkarin an asnamihim allati ya'budunaha ma'allah hal taqdiru 'alan naf'i wadh-dhur. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan su'ala ingkarin, dengan pertanyaan yang berbentuk pengingkaran. An asnamihim, terhadap sesembahan-sesembahan mereka. Allati ya'budunaha ma'allah, yang mereka sembah selain Allah itu. Hal taqdiru 'alan naf'i wadh-dhur, apakah sesembahan-sesembahan itu semua memiliki kuasa terhadap naf' dan dhur, memiliki kuasa terhadap kebaikan dan keburukan. Fala budda an ya'tarifu bi'ajziha an dhalik. Kata beliau hafizallahu ta'ala, kalau engkau menantang mereka, bertanya kepada mereka untuk membuktikan apakah sesembahan mereka itu benar-benar mampu atau tidak, hissiyah wa ma'nawiyah, yang bisa dilihat oleh indera atau yang bisa dirasakan oleh hati seseorang, niscaya mereka an ya'tarifu, labudda an ya'tarifu, pasti mereka akan mengakui bi'ajziha, bahwa sesembahan-sesembahan mereka semua itu tadi tidak bisa dan tidak menguasai an-nafa' wad-dur, tidak menguasai kebaikan dan keburukan, karena nafa' wad-dur semuanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk mereka, sesembahan-sesembahan mereka itu juga makhluk-makhluk Allah yang nafa' dan durnya ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza kana kadzalika batalat ibadatuha min dunillah. Kalau kondisinya seperti itu, faktanya seperti itu, maka seharusnya mereka tidak layak untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak layak untuk diseru selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak layak untuk didoai selain Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sekutu untuk Allah. Tidak layak sama sekali. Ini kalau akalnya masih sehat, kalau fitrahnya masih bagus, masih suci, masih bersih, akan segera bisa mengakui dan rujuk, bertaubat, mengikuti kebenaran. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tayyib. Kemudian kata beliau hafizallah, munasabatul ayati lil bab, kesesuaian ayat ini dengan bab. Babnya tadi adalah termasuk kesyirikan ketika seorang memakai segala sesuatu yang tujuannya untuk mengangkat penyakit atau mencegah penyakit. Kata beliau hafizallah, anna fiha dalilan ala butlani syirki. Dalam ayat ini terdapat dalil yang jelas tentang batilnya kesyirikan. Walubsul halqati wal khayt min dzalika, dan memakai halqah, gelang ataupun yang sejenisnya, wal khayt, atau mengaitkan benang di anggota tubuh, min dzalika, termasuk dari perbuatan syirik. Karena dia gantungkan harapannya kepada benda-benda tadi. Dia meminta, berharap kebaikan, kesembuhan kepada benda-benda tadi yang ada di badannya itu. Nah, itu termasuk. Berarti dia menganggap benda-benda tersebut punya manfaat untuk mendatangkan kebaikan atau menolak kemudhorotan. Padahal mendatangkan kebaikan atau menolak kemudhorotan adalah ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. La yakshifu dhurra wa la yamna'u minhu. Benda-benda itu sama sekali tidak bisa menolak penyakit, menolak kemudhorotan, dan tidak bisa menghilangkan kemudhorotan yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kepada seseorang. Tayyib. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, menjelaskan di dalam kitab beliau Al-Qawlul Mufid ala kitab Tauhid. Kata beliau rahimahullah, wa syahid min hadhil ayah, inti dari ayat ini, anna hadhil asnama la tanfa'u ashabaha, la yajlibu naf'un wala bidaf'i dharrin. Bahwa berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik itu sama sekali tidak akan bisa memberikan manfaat apapun kepada orang yang menyembahnya. La bijalbi naf'in wala bidaf'i dhurrin, tidak untuk mendatangkan manfaat, mendatangkan kebaikan yang dia harapkan, juga tidak untuk menolak kemudharatan, mara bahaya yang dia takuti. Tidak akan bisa. Falaisat asbaban lidzalika. Maka batu-batu atau benda-benda yang diseru selain Allah itu bukan sebab untuk menyembuhkan penyakit, bukan sebab untuk bisa menghilangkan mara bahaya kemudharatan yang ada pada diri kita. Fa yuqasu 'alaiha, sehingga para ulama mengkiaskan bahwa sesembahan-sesembahan itu tadi la yajlibun naf' wala yadfa'ud-dhur, dikiaskan kepada segala sesuatu ma laisa bisababin syar'iyyin aw qadari. Segala sesuatu yang bukan termasuk sebab, apakah sebab syar'i atau sebab qadari. Sebab syar'i adalah sebab-sebab yang ditunjukkan oleh dalil bahwa perkara tersebut bisa mendatangkan kebaikan atau biar lebih enak penyakit. Sebab syar'i adalah segala sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil bahwa sesuatu itu bisa menyembuhkan penyakit. Ini sebab syar'i. Sebab qadari adalah segala sesuatu yang berdasarkan tajarrub manusia, berdasarkan penelitian manusia, itu bisa menjadi sebab kesembuhan terhadap satu penyakit. Tapi nanti ada syaratnya, insya Allah akan kita bahas. Fayatabiru ittikhadhuhu sababan isyrakan billah. Maka ketika seorang mengambil satu sebab yang bukan sebab syar'i, bukan sebab qadari, maka dia telah mengambil sebab yang bukan sabab. Nah, ittikhadhu sabab min ghairi sabab, mengambil sesuatu sebagai sebab padahal itu bukan sebab, termasuk salah satu dari bagian kesyirikan. Termasuk salah satu dari bagian kesyirikan. Lebih tepatnya syirik kecil. Asyirkul asghar. Ini kita bicara asalnya. Syirkul asghar adalah ketika seorang mengambil perantara, mengambil sebab sesuatu yang bukan sebab secara syar'i maupun qadari. Ini hukum asalnya syirik asghar. Kemudian akan tergantung dengan keyakinan. Kalau dia berkeyakinan bahwa sesuatu yang bukan sebab tadi benar-benar bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudharat selain Allah Subhanahu wa taala, berpindah posisinya menjadi syirik, syirik akbar. Jadi, kalau ditanya apakah mengambil sebab itu adalah perbuatan kesyirikan yang bukan sebab syar'i, bukan sebab qadari? Jawabannya iya, syirik. Minimalnya ini sudah masuk ke dalam syirik, syirik asghar. Nah, kalau nanti ada keyakinan yang berlebih terhadap sesuatu itu, maka akan naik kepada syirik akbar. Dan jangan mentang-mentang namanya syirik asghar, syirik kecil, ah aman masih kecil. Tidak. Syirik kecil itu di atas dosa besar. Di atas dosa besar. Sedangkan dosa besar saja bisa menghalangi ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jumat satu kepada Jumat berikutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, mukaffiratun lima bainahunna. Sebagai penghapus dosa antara keduanya jika seorang bertaubat. Ramadan satu ke Ramadan berikutnya bisa sebagai penghapus dosa apa yang dikerjakan oleh seseorang di antara keduanya. Umrah satu kepada umrah berikutnya bisa sebagai penghapus dosa yang dikerjakan di antara keduanya. Apa syaratnya? Majtuni batil kabair. Kalau dia menjauhi dosa-dosa, dosa-dosa besar, terhapus dosanya otomatis. Ini dosa besar. Syirik tentunya lebih parah daripada itu. Kalau dosa besar saja harus kita langsung memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala min aini dzambi, dari jenis dosanya. Syirik lebih. Yang akan otomatis terhapus itu adalah dosa-dosa kecil, khotoya, sayyiat, itu otomatis terhapus. Innal hasanat yudhibna as-sayyiat. Perbuatan-perbuatan baik yang engkau lakukan akan bisa otomatis menghapuskan, membersihkan dosa-dosa yang kamu lakukan. Dosa yang mana? Dosa kecil, otomatis terhapus. Tapi dosa besar tidak akan terhapus sampai engkau bertaubat dari jenis dosa tersebut. Contoh dosa besar apa? Zina, membunuh. Zina dan membunuh pasti akan ada kaitannya. Tapi kita ambil dosa zina yang banyak merebak di akhir zaman ini. Zina adalah termasuk salah satu dosa, dosa besar. Maka dosa zina itu tidak akan bisa terampuni sampai seorang itu bertaubat dari dosa zina yang dia lakukan. Tidak bisa terhapus dengan Jumat satu ke Jumat berikutnya, Ramadan satu ke Ramadan berikutnya, umrah satu ke umrah berikutnya. Tidak bisa terhapus dengan itu. Jadi dia harus benar-benar bertaubat dari jenis dosa itu, bertaubat dari zinanya. Baru Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan. Itu dengan syarat-syarat taubat yang ma'ruf. Nah, kalau dia melakukan banyak dosa zina, tidak cuma satu kali dia pernah berzina, beberapa kali, apa yang harus dia lakukan? Apakah cukup hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bertaubat dari zina kemudian mencakup seluruhnya umum? Di sini khilaf para ulama. Tapi yang lebih kuat adalah dia harus memohon ampun dari semua yang pernah dia lakukan. Kenapa tujuannya? Untuk semakin menambahkan rasa takut kepada seorang itu terhadap dosa besar. Dan untuk semakin menekankan bahwasannya bertaubat dari dosa besar itu adalah dari ainur dzambi. Dari satu jenis dosa yang benar dia lakukan tadi. Oh, sudah tiga kali berzina. Taubat kepada Allah dari ketiga-tiganya. Tidak cukup hanya mengatakan saya bertaubat dari zina, mencakup semuanya, tidak. Berat kan dosa besar? Berat. Membunuh demikian juga. Dia membunuh satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang. Tidak cukup kemudian bertobat dari membunuh. Tidak. Harus membunuh fulan, membunuh fulan, membunuh fulan, membunuh fulan. Ini dosa besar sedemikian beratnya, sedemikian besarnya. Syirik lebih besar daripada itu, meskipun namanya syirik asghar. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamun bissawab. Kita lanjutkan. Wa hadza yadullu ala hadzqil muallif rahimahullahu ta'ala wa quwwati istinbatihi. Meletakkan ayat ini sebagai dalil pertama terhadap bab ini menunjukkan bagaimana cerdasnya beliau rahimahullahu ta'ala, Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu. Menunjukkan bagaimana kuatnya istinbat beliau. Istinbat adalah mengambil hukum dari dalil yang ada, baik ayat maupun hadis. Nah, ini beliau letakkan ayat ini sebagai dalil pertama dalam bab ini menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang sangat teliti terhadap dalil. Kalau orang yang tidak mengerti akan bertanya, apa hubungannya ayat ini dengan bab? Babnya membahas tentang gelang, tentang kalung, tentang barang-barang yang digantungkan di badan seseorang. Tapi dalilnya adalah tentang orang yang menyembah sesuatu selain Allah. Hubungannya apa? Kalau menyembah patung, menyembah matahari, malaikat, jin, dan lain-lain, jelas dia beribadah. Tapi kan babnya adalah memakai gelang, memakai kalung. Dari sisi mana? Ternyata dari sisi itu tadi. Intinya ada pada satu perkara yang sama. Untuk tujuan apa orang-orang itu menyeru berhala-berhala tadi? Supaya berhala-berhala itu bisa mencegah madharat, mendatangkan manfaat. Sekarang sama, seorang yang memakai gelang, memakai kalung dan segala sesuatu dengan berbagai macam jenisnya untuk tujuan raf'ul bala au daf'i, mengangkat penyakit atau menolak penyakit, dia pakaikan untuk tujuan itu, mendapatkan manfaat atau menolak bahaya. Sama kan intinya sama. Jadi dalil ini masuk pada bab yang beliau bahas. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini dalil pertama surat Az-Zumar ayat 38. Kemudian kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizallahu, ma yustafadu minal ayah, faedah-faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, butlanu syirki. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang batilnya kesyirikan. Li'anna kullama yu'badu min dunillah la yamliku dharran wala naf'an li'abidihi. Karena segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya la yamliku dharran wala naf'an li'abidihi. Dia tidak berkuasa atas naf', kebaikan atau keburukan li'abidihi, untuk orang-orang yang menyembahnya. Taib. Yang kedua, at-tahdhiru min lubsil halqah wal khayti wa ghairiha li jalbin naf'i aw daf'i dhur. Peringatan keras dari memakai halqah wal khayt, memakai gelang ataupun benang, wa ghairiha, dan yang selain keduanya, lijal bin naf'i au daf'i dhur, dengan tujuan menginginkan manfaat atau menolak kemudharatan. Li'annahu syirkun min jinsi ma yuradu minal asnam. Karena perbuatan tersebut adalah kesyirikan min jinsi ma yuradu minal asnam, satu jenis dengan apa yang diinginkan oleh orang-orang yang menyembah berhala. Satu jenis dengan apa yang diinginkan oleh orang-orang yang menyembah berhala. Mereka yang menyembah berhala tadi, banyak dalil di dalam Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan ketika engkau tanya kepada mereka, mereka tidak akan mengatakan nahnu na'buduhum, kami menyembah mereka, tidak akan. Tapi kata mereka, ketika ditanya, kenapa engkau sembah sesuatu itu selain Allah Subhanahu wa taala? Apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak mengibadah beribadah kepada mereka, tidak mendekatkan diri kepada mereka, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, melainkan supaya mereka itu bisa mendekatkan kami, lebih dekat kepada Allah. Ini musyrikin dahulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Bukan ibadah murni kepada patung-patung itu. Bukan sujud murni kepada patung-patung itu. Tapi ingin menjadikan mereka sebagai perantara supaya dirinya bisa dekat kepada Allah. Jadi kesyirikan yang mereka lakukan adalah ja'lul wasa'id, mengambil perantara untuk lebih dekat kepada Allah. Kita lihat Quraisy, di mana asal Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali berdakwah. Ada tiga berhala besar yang diibadahi ketika itu. Quraisy punya satu. Apa? Afara'aitumu Allata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Tiga berhala besar. Siapa Lat? Siapa Lata yang diibadahi oleh Quraisy itu? Seorang soleh yang dahulunya biasa melayani orang-orang yang pergi haji ke Ka'bah. Lata itu diambil dari kata Lata yalutu, mengadon sesuatu. Berarti orang ini dahulu adalah orang yang suka membuatkan makan, mengadon tepung dijadikan roti kemudian diberikan kepada orang-orang yang berhaji. Dia lakukan itu di atas sebuah batu besar. Seorang soleh yalutus sawiq lil hujjat, diadonkan roti dibagikan kepada jamaah haji. Orang-orang mengenal siapa dia. Falam mamata ketika dia meninggal, maka batu tempat dahulu dia membuat sawiq itu, membuat adonan roti untuk dibagi-bagikan itu, mereka ingin mengenang batu di mana orang soleh itu ada. Sehingga kalau mereka ditanya apakah kalian beribadah kepada Lata, tidak. Jawabannya apa? Petilasannya yang dihormati. Petilasannya yang kemudian diagungkan. Itu awal dari bapak-bapak yang melakukannya. Lewat satu zaman anaknya, zaman berikutnya cucunya, zaman berikutnya cicitnya, zaman berikutnya, akan semakin hilang tujuan utama dari ayah yang melakukan itu. Sehingga mereka berpikir bahwa nenek moyangnya menyembah batu tersebut. Sama kasusnya seperti berhala-berhala Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ada berhala, berapa berhala Nabi Nuh? Ada lima. Siapa? Wad, Suwa', Yaguth, Ya'ub, dan Nasr. Siapa mereka ini? Langsung batu yang dibahat? Bukan. Mereka orang-orang soleh. Falamma matu abadu ala qabrihim. Ketika mereka mati, maka dijadikanlah patung. Pertama kali gambar. Dari gambar dijadikan tiga dimensi patung. Diletakkan di rumah-rumah mereka. Tujuannya adalah apa? Litasjir. Hanya untuk menumbuhkan semangat beribadah. Kalau melihat mereka, tumbuh semangatnya beribadah. Itu tujuan bapak-bapak pertama yang menggambar gambar-gambar itu dan menjadikan patung-patung tersebut. Berlalu beberapa generasi, hilang tujuan itu dan mereka menganggap bahwa nenek moyang yang menyembah patung-patung tersebut. Akhirnya diibadahilah patung-patung itu. Tanya kembali kepada bangsa Quraisy, bangsa Arab. Apalagi selain Lata tadi? Uzza. Apa itu Uzza? Sudah pernah kita bahas insyaallah di sini. Apa itu Uzza? Uzza adalah sebuah pohon besar yang ada di satu situs kuburan ketika itu. Di sana diberikan sutur, kain-kain berwarna putih. Dan di situ mereka meminta kepada pohon tersebut. Mereka meyakini bahwa di pohon itu ada sesuatu. Dan memang itulah Uzza. Ini terbukti ketika Fathu Makkah. Nabi SAW memerintahkan siapa? Siapa? Umar bin Khattab atau Khalid bin Walid? Khalid bin Walid. Pergilah, hancurkan Uzza. berangkat Khalid ibn al-Walid dengan beberapa sahabat ke tempat di mana Uzza berada. Dipotong pohon itu, kemudian dihancurkan apa namanya, gubuk yang ada di sebelah itu namanya apa biasanya? Is gubuknya itu, adrihahnya, dihancurkan. Balik kembali Khalid menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sudah? Sudah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Belum. Engkau belum melakukan apa-apa. Padahal sudah dipotong pohonnya, sudah dihancurkan bangunan yang ada di sampingnya." Khalid bin Walid tanpa bertanya, balik beliau radhiyallahu ta'ala anhu bersama beberapa orang yang beliau bawa tadi. Balik ke sana. Sampai di sana apa yang didapati Khalid? Di samping pohon itu ternyata ada seorang wanita berambut panjang dengan kuku yang panjang, tidak berpakaian. Segera Khalid mengetahui ini yang dimaksud dengan Uzza, dipenggal kepalanya. Balik lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Apakah engkau melihat sesuatu?" "Iya," kata Khalid. Disebutkan ciri-cirinya seperti itu tadi, wanita tua itu tadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tilka Uzza, tilka Uzza." Itulah yang dimaksud Uzza, jin yang ada di dalam pohon. Baik. Terus apa lagi yang ketiga? Manat. Apa itu manat? Hah? Fadal. Sudah sering insyaallah. Boneka kayu. Diletakkan di satu tempat, kemudian biasanya akan ada seorang wanita tua yang diletakkan di belakang boneka itu. Mereka letakkan kemudian sesaji ubu rampe untuk persembahan, kemudian mereka mengeluhkan segala permasalahan yang mereka punya kepada patung kayu itu. Kalau manat mendengar keluh kesah mereka, maka nenek-nenek yang ada di belakang patung kayu itu akan mengeluarkan ucapan-ucapan seakan-akan sebagai jalan keluar dari masalah-masalah yang mereka keluhkan. Lihat tiga benda ini, semuanya apa? Adakah yang murni diibadahi? Tidak. Semuanya adalah lata untuk mengagungkan orang soleh. Uzza sebab mengagungkan sesuatu yang dikeramatkan di sisi kuburan. Mana patung kayu yang tidak bisa apa-apa, hanya untuk tempat curhat dan berkeluh kesah. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Faedah yang ketiga, masyru'iyatu munadharatil musyrikina li ibtali syirki. Disyariatkan munadharah. Gimana ya? Nanti kalau anda terjemahkan berdebat tidak baik. Munadharah itu bukan jidal, berbeda. Munadharah adalah ketika kita datang kepada seseorang, kemudian kita berbincang tentang sesuatu yang tujuannya adalah mencari kebaikan, mencari kebenaran. Ini munadharah. Berbeda dengan jidal. Jidal itu hanya engkel-engkelan tanpa ada satu tujuan yang diinginkan. Itu jidal. Nah, sini bukan jidal, munadharah. Disyariatkannya munadharah kepada orang-orang musyrik li ibtali syirki, dengan tujuan membatalkan kesyirikannya, menjelaskan batilnya kesyirikan yang dia lakukan. Tayyib. Ini termasuk mimba bin nasihah, bab memberikan nasihat kepada saudara kita. Demikian juga ketika kita mungkin bertemu dengan saudara kita, mengajak dia munadharah. Ketika kita melihat sebuah kesalahan dari saudara kita, datangi dia. Tabayun. Yang pertama harus tahu, harus yatahaqqaq al-khata. Benar-benar kita tahu bahwa itu kesalahan. Kita datangi saudara kita, kemudian ajak dia munadharah. Ajak dia berdialog dengan tujuan apa tadi? Menginginkan kebaikan. Ajak dia bertukar pikiran. Kalau tujuan kita datang kepada saudara kita hanya untuk mendebat, itu bukan munadharah syar'iyah. Itu jidal yang madzmumah. Jidal yang dibenci, berdebat. Sukanya hanya berbuat ribut. Kalau engkau inginkan kebaikan dari saudaramu, datangi dia, berdialoglah, tapi ingat, satu tujuan harus sama, sama-sama menginginkan tujuan itu. Kalau tanpa tujuan berdialognya, tanpa tujuan berdebatnya tadi itu, jidalnya itu tinggalkan. Harus ada tujuan. Kita punya tujuan mengikuti kebenaran, dia juga punya tujuan mengikuti kebenaran. Baru berbicara. Berdua, bertiga, berempat, dan seterusnya. Tapi kalau tidak ada tujuan, hanya ingin menampakkan saya bisa lo berbicara. Saya berkeyakinan demikian. Kamu berkeyakinan demikian. Kenapa begitu? Hanya sekedar apa namanya ribut seperti ini, lebih baik tidak usah. Itu bukan munadharah syar'iyah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Yang keempat, wujubul i'timadi 'ala Allahi wahdahu wa tafwidil umuri kulliha ilaihi. Wajibnya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Wa tafwidil umuri kulliha ilaihi. Dan menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini sudah kita bahas pada bab yang sebelumnya, di mana beliau merincikan lebih banyak daripada bab yang ada di awal kitab At-Tauhid. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tayyib, dalil yang berikutnya, yang kedua. Qala rahimahullah ta'ala an Imran ibn Husain. Dari Imran ibn Husain. Imran bin Husain ibn Ubaid ibn Khalaf al-Khuza'i. Dari kabilah Khuza'ah. Beliau sahabiyun ibnu sahabiyin, seorang sahabat, anak dari seorang sahabat. Beliau dan ayahnya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imran bin Husain bin Ubaid bin Khalaf. Siapa ayahnya Imran? Siapa ayahnya Imran? Ubaid ibn Khalaf al-Khuza'i radhiyallahu ta'ala anhu. Aslama 'ama Khaybar. Beliau masuk Islam ketika peristiwa perang Khaybar. Wa mata, dan meninggal tahun 52 Hijriah di kota Basrah. Taib. Dari Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu kali beliau pernah melihat seorang laki-laki fi yadihi halqatun min sufrin. Di tangannya ada halqah, ada gelang min sufrin, dari sufer. Gelang dari sufer. Sufer adalah gelang yang terbuat dari tanduk. Nabi SAW melihat ada orang yang memakainya, dilingkarkan di tangan. Faqala ma hadhih? Lalu Nabi SAW bertanya, apa ini? Kata orang tersebut, minal wahinah. Ya Rasulullah, ini untuk wahinah. Minal wahinah, wahinah itu adalah penyakit. Taib, disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, al-wahinatu nau'un minal marad yusibul yad. Satu jenis penyakit yang menimpa tangan. Maksudnya minal wahinah bukan gelang itu adalah penyakit, tidak. Tapi itu ungkapan orang Arab bahwa gelang tersebut dipakai untuk menyembuhkan penyakit yang ada di tangannya. Minal wahinah. Faqala sallallahu alaihi wasallam inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepaskan gelang itu, buang gelang itu. Inzi'ha maknanya adalah itrahha, buang. Dan nazak itu lebih keras dibandingkan atrah. Atrah itu hanya membuang biasa, tapi nazak lebih daripada itu. Nazak itu lepas kemudian dilempar dengan sekuat tenaga, itu nazak. Nabi menggunakan kalimat inzi'ha, lepas dan buang gelang itu. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Karena gelang itu tidak akan menambah kepadamu kecuali kehinaan. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Karena seandainya jika engkau mati dalam keadaan gelang itu masih ada di tanganmu, ma aflahta abadan, engkau tidak akan bahagia selama-lamanya. Hadis rawahu Ahmad bisanadin la ba'sa bihi, diriwayatkan oleh Al-Imamu Ahmad di dalam musnad beliau, nomor hadis 445. Ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, ini dalil yang kedua yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, hadis dari Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Di sini jelas pendalilannya bahwa Nabi SAW melarang seseorang untuk memakai gelang. Dan jelas dari pertanyaan Nabi SAW bahwa orang itu memakai gelang tersebut dengan tujuan pengobatan penyakit. Lihat gelangnya tadi, gelang apa? Gelang tanduk. Gelang dari tanduk. Kira-kira secara logika bisa enggak menyembuhkan gelang itu? Gelang tanduk itu menyembuhkan penyakit kulitnya yang ada di tangan. Bisa tidak? Tidak bisa. Baik, kita bahas. Al-ma'na al-ijmaliyyu lil ayah, makna secara umum dari al-ma'na al-ijmaliyyu lil hadis, makna secara umum dari hadis ini. Yadhkuru lana Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu mauqifan min mawaqif Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi muharabati syirki wa takhlisin nasi minhu. Hadis Imran ibn Husain menyebutkan kepada kita tentang sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi muharabati syirk, dalam memerangi kesyirikan. Wa takhlisin nasi minhu, dan memurnikan manusia dari kesyirikan itu. Dzalikal mauqif, satu sikap tersebut adalah annahu absara rajulan labisan halqatan masnu'atan min as-sufar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada seorang laki-laki yang memakai halqah, gelang masnu'atan min as-sufar, yang terbuat dari sufar, dari tanduk. Fasa'alahu 'anil hamidi lahu 'ala lubsiha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apa yang membuat dia memakai gelang tersebut? Fa'ajaba ar-rajulu annaha labisaha lita'simahu minal alam. Maka laki-laki itu menjawab, annahu labisaha, bahwa dia memakainya, lita'simahu minal alam, untuk melindungi diri dari penyakit yang sedang dideritanya. Fa'amarahu bil mubadarati bi tarhiha. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segera memerintahkan dia untuk membuang gelang tersebut. Wa akhbarahu annaha la tanfa'uhu bal tadurruhu. Dan Nabi juga segera memberitahukan kepada orang itu bahwa gelang tersebut tidak bisa memberi manfaat apapun untuk dia. Bahkan gelang itu bisa memudaratkan dia, bisa membahayakan dia. Wa annaha taziidud da' allazi lubisat min ajlihi. Gelang tersebut bisa menambahkan penyakit yang dideritanya justru dengan sebab dia memakainya. Wa a'dhamu min dzalika law istamarrat 'alaihi ilal wafah hurimal falahu fil akhirati aidan. Lebih besar daripada itu, seandainya dia tetap memakai gelang tersebut sampai mati, maka hurimal falahu min fil akhirati aidan min ajliha, akan diharamkan al-falah. Al-falah kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, huwal fawzu wadh-dhafru was-sa'adah, kemenangan, keberhasilan dan kebahagiaan yang selama ini dia harapkan di akhirat nanti, hurima minhu, akan diharamkan untuknya. Berarti dia tidak akan mendapatkan kebaikan, tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Baik. Munasabatul hadis lil bab, hubungan hadis ini dengan bab yang beliau sebutkan. Annahu yadullu 'alal man'i min lubsil halqah lidaf'il bala. Hadis ini jelas menunjukkan kepada kita larangan memakai gelang dan segala sesuatu yang semisalnya, lidaf'il bala, untuk menolak bala. Li'anna dzalika minasyirkil munafilil falah. Karena memakai benda-benda tersebut termasuk dari kesyirikan yang menafikan kebahagiaan di akhirat. Minimalnya syirik apa tadi? Syirik asghar. Kalau dia tidak berkeyakinan kuat dari benda-benda tersebut. Maksimalnya lebih besar daripada itu adalah syirik akbar. Ketika dia benar-benar menggantungkan kesembuhan penyakitnya pada gelang tadi. Benar-benar bergantung dengan gelang tersebut. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kata Syekh Abdul Rahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah taala di dalam Al-Qaulus Sadid fi Maqasidit Tauhid, ketika menjelaskan bab ini atau dalil tadi, kata beliau rahimahullah, wa hadza yatawaqqafu fahmuhu ala ma'rifati ahkamil asbab. Apa yang beliau tuliskan ini, yang beliau bawakan ini, bisa dipahami dengan baik jika kita mengetahui tentang hukum-hukum masalah sebab. Ahaduha, perkara yang pertama yang harus kita pahami, alla yaj'ala minha sababan illa ma thabata annahu sababun syar'an au qadran. Jangan menjadikan sesuatu sebagai sebab kecuali yang telah tetap bahwa sesuatu itu adalah sebab, baik secara syar'i maupun qadari. Tayyib, apa tadi sebab syar'i? Yang dimaksud sebab syar'i tadi apa? Jadi sebab ada dua, syar'i dan qadari. Sebab syar'i apa tadi? Yang ditunjukkan oleh dalil bahwa sesuatu itu adalah sebab kesembuhan penyakit. Sebab qadari adalah segala sesuatu yang dengan tajribah, dengan penelitian manusia, itu bisa menjadi sebab kesembuhan penyakit. Nah, kaidah pertama dalam masalah sebab adalah jangan mengambil sebab kalau bukan syar'i, kalau bukan qadari. Tayyib. Yang kedua, thaniha, alla ya'tamidal 'abdu 'alaiha. Jangan seorang hamba itu bersandar kepada sebab tersebut semata-mata. Bal ya'tamidu 'ala musabbibiha wa muqaddiriha. Dia harus bersandar kepada zat yang menjadikannya sebagai sebab. Ma'a qiyamihi bil masyru'i minha wa hirsihi 'ala an-nafi'i minha. Dia harus benar-benar berpegang dengan syariat ketika mengambil sebab tadi dan bersungguh-sungguh untuk mencari manfaat dari sebab tersebut. Jadi ini, kalau yang pertama tadi sudah dinafikan, sebab hanya ada dua, syar'i, qadari. Yang kedua adalah pada sebab syar'i dan qadari ini jangan sampai hati kita bergantungnya kepada sebab. Lebih mudahnya ketika sakit bergantungnya hanya kepada obat. Obat ini dari medis jelas, oh akan bermanfaat dengan dosis sekian, cara pakainya sekian, demikian-demikian. Kita ikuti aturan itu. Tapi jangan bergantung, oh kalau kita ikuti aturan ini, minumnya berapa kali dalam satu hari, dosisnya segini, pasti sembuh. Jangan. Karena itu hanya sebab. Dan kita posisikan sebab hanyalah sebagai sebab. Tapi kesembuhan kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan berpikiran dengan minum obat itu kita pasti sembuh. Berharaplah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar obat yang sebagai sebab ini tadi bisa bermanfaat untuk diri saya, untuk penyakit yang saya derita. Ini yang kedua. Yang ketiga, salisaha, an ya'lama annal asbaba mahma azumat wa qawiyat fa innaha murtabitatun biqadaillahi wa qadarihi la khuruju laha anhu. Sebab itu seberapapun besarnya, seberapapun efek manjurnya fa innaha murtabitatun biqadaillah, maka dia terikat dengan ketentuan Allah, dengan takdir Allah. Semahal apapun obatnya, sebagus apapun obatnya, semuanya terikat dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. La khuruju laha anhu. Tidak ada satu sebab pun yang bisa keluar dari ketetapan Allah. Wallahu ta'ala yatasarrafu fiha kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendaki olehnya. Ini tiga perkara yang harus kita ketahui tentang sebab. Mengetahui tiga perkara ini, maka akan lebih mudah untuk menjaga keyakinan dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang melakukan ketiga-tiganya, mengambil sebabnya dengan jelas, kemudian melaksanakan sebab sesuai dengan takarannya, dan yang ketiga tetap bergantung kepada takdir Allah Subhanahu wa taala pada sebab-sebab tersebut, tawakalnya terjaga, i'timadnya kepada Allah Subhanahu wa taala juga terjaga. Pengaruhnya adalah kepada tauhid dia. Tauhidnya akan terjaga. Tidak sampai terjatuh ke dalam kesyirikan hanya dalam masalah sebab. Dan ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali. Ini tidak selesai-selesai dari zaman dahulu sampai nanti di akhir zaman, di hari kiamat, tidak akan selesai masalah sebab ini. Akan terus ada orang itu bergantung dengan sebab. Sampai di zaman kita sekarang juga demikian, banyak. Ketika tidak memahami tiga perkara ini, maka dia akan mudah terjatuh dalam kesalahan ketika mengambil sebab. Sebab yang syar'i, satu sebab dikatakan itu adalah sebab syar'i ketika ada dalil yang menunjukkannya. Seperti contoh apa? Habbatus sauda. Kita jadikan itu sebagai obat. Ada dalilnya? Ada. Apa dalilnya? Banyak yang pakai habbatus sauda. Pakai sebab syar'i. Syar'i. Sebab syar'i itu harus ada dalil. Dalilnya apa? Al-habbatus sauda dawa'un likulli da. Habbatus sauda adalah obat untuk segala penyakit. Disebutkan dalam riwayat yang lain kecuali mati. Berarti kita pakai itu kalau berlandaskan dalil, maka itu adalah sebab syar'i. Contoh yang lain. Hah? Minyak zaitun, dalil apa? Panjang sekali. Allahun nur samawati wal ardh, itu dalil juga. Panjang. Contoh yang lain. Ruqyah. Ruqyah. Nah, ini masalah sensitif ini. Ruqyah. Kapan ruqyah dikatakan ruqyah syar'iyah? Ruqyah termasuk salah satu sebab. Sebab syar'i atau qadari? Sebab syar'i. Kalau sebab syar'i berarti harus ada dalilnya. Apa yang kamu baca harus berlandaskan dalil. Jangan kemudian sekedar memframing ruqyah saya ruqyah syar'iyah. Lihat dulu yang dibaca apa, tata caranya bagaimana. Karena ruqyah juga, karena ruqyah adalah sebab syar'i, maka segala sesuatu yang dilakukan ketika meruqyah itu harus ada dalilnya. Bacaan yang kamu baca harus ada dalilnya. Benarkah dalil mengatakan bahwa itu adalah bacaan ruqyah untuk menyembuhkan penyakit? Salah satu bacaan ruqyah adalah surat Al-Fatihah. Bisa kita gunakan surat Al-Fatihah untuk meruqyah seorang yang sakit? Dalilnya ada? Ada, jelas. Ketika para sahabat meruqyah sengatan kala jengking dengan Al-Fatihah kemudian sembuh. Dikabarkan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah mentakdir bahwa Al-Fatihah adalah ruqyah. Demikian juga surat apa, harus didasari dalil, bukan bacaan-bacaan yang jelas terdengar dengan bahasa Arab, terdengar dengan kalimat-kalimat Arab kemudian mengatakan ruqyah syar'iyah. Tidak, lihat dulu ada dalilnya tidak dari bacaan-bacaan kamu itu. Lalu caranya ketika meruqyah, bagaimana dia melakukannya? Kalau caranya salah, meskipun bacaan-bacaannya benar, bisa dikatakan ruqyah syariah? Tidak bisa. Laki-laki yang meruqyah harus laki-laki. Perempuan yang meruqyah harus perempuan kalau berkontak langsung. Bolehkah meruqyah? Laki-laki meruqyah perempuan? Boleh, tapi ada syaratnya. Kebanyakan hanya mengambil atasnya saja, boleh pakai kaos tangan, meruqyah tetap megang, sama aja. Ada gak yang pernah melakukan itu? Tidak pernah. Meskipun bacaannya benar, caranya salah. Jadi untuk memahami sebab, pahami tiga perkara tadi. Sebab syar'iyah adalah sebab-sebab yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syar'i. Jadi rinciannya tanyakan dalilnya. Apa dalil ini? Apa dalil ini? Kalau sebab qadari itu hubungannya dengan tajribah manusia, dengan penelitian dan pengalaman manusia. Itu pun para ulama menetapkan syarat bahwa harus zahir mubasyir sebabnya. Zahir mubasyir apa? Benar-benar itu sebagai sebab. Contoh obat. Tayib, obat kimia lah. Obat panas apa? Menurunkan demam. Bawanya salah satunya? Ya itu tadi. Ini benar-benar sebagai obat tidak? Ada, jurnal medisnya ada. Baik. Ketika kita pakai maka sebab qadari. Zahir jelas obatnya. Mubasyir bisa langsung berefek, ada jurnalnya. Nah, syarat zahir mubasyir ini harus benar-benar diperhatikan dalam sebab qadari. Kenapa? Jangan sampai nanti seorang mengatakan sebab qadari, tajribah. Dan sebab qadari tadi kan hasil tajribah, penelitian dan pengalaman manusia bahwa itu sebagai obat. Tapi dua syarat ini harus diperhatikan, zahir dan apa tadi, mubasyir. Supaya tidak ada orang yang mengatakan, "Ya ini gelang ini juga sebab qadari." Pengalaman saya, pengalaman nenek moyang saya dengan gelang ini bisa sembuh penyakitnya. Kan sebab qadari ya. Sebab qadari kan itu kan dari tajribah, dari pengalaman, dari penelitian. Ini sudah pengalaman. Nah, sebab qadari bukan itu? Bukan. Kenapa? Ndak zahir, ndak mubasyir. Kalau mau dikatakan dari mana hubungannya antara gelang itu dengan penyakit yang ada di tangannya? Tidak ada hubungannya, bukan zahir. Mubasyir artinya berefek langsung? Tidak. Berarti meskipun kamu anggap itu qadari, sebab qadari, tapi tidak zahir, tidak mubasyir. Bukan sebab qadari. Sama seperti kita mengatakan tadi, sebab syar'i adalah dengan dalil, tapi tidak hanya sekedar kita mengatakan sebab syar'i saja. Harus benar-benar ada dalil dari masing-masing yang kita lakukan tadi. Baik. Mafhum ya? Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tayyib. Untuk melengkapi kita baca faedah yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallahu ta'ala. Ma yustafadu minal hadis. Afwan, sudah lewat waktunya. Tayyib. Kita tunda pada pertemuan berikutnya biiznillah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.